Alhamdulillah di malam hari ini untuk jadwal meneruskan tadarus kita kitab Bulughul Maram pada pembahasan masalah adab-adab seputar masalah adab-adab Islam. Sekarang masih pada pembahasan Hadis Nu'man bin Bashir dalam masalah bab az-zuhud wal wara'. Zuhud wal wara'. Baik, sekarang masuk pada faedah yang ke-9. Qala wa min fawaidi al-hadithi anal qalba huwal mudabbir lil jasad. Diambil dari hadis yang lalu, bahasanya hati, qalb, biarkan hati, dia adalah al-mudabbir yang mengatur lil jasadi terhadap jasad kita, gerakan-gerakan kita, termasuk kedipan mata padanya, itu yang mengatur adalah hati kita. Gerak mau arah ke kanan, arah ke kiri, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala. Nah, itu semuanya diatur oleh hati kita. Liqaulihi wa idza salahat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu alla wa iyal qalbu. Yang ke-10 faedahnya ialah ar-raddu ala man qala inal murada bil qalbi wal aqlu. Hadis ini terhadap bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hati ialah akal. Hati sendiri, akal sendiri. Jadi hati ya hati, akal ya akal. Hati bukan akal. Yang tempatnya fiddima. Akal yang tempatnya di otak. Bukan. Hati ya hati. Di mana? Dada. Baik. Mahaluhu fiddima ala za'mihi. Menurut prasangka mereka. Jadi akal tempatnya memang di otak. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Bukan otak tersebut. Hati yang ada di dada. Nanti akan datang keterangan di bawah. Al-qalb fi sudur. Yang ada di dalam dada. Fanaqul inna Rasulullah SAW qala fil jasadi mudghah wa yal qalbu. Kita menyatakan untuk menerangkan masalah ini, yakni Rasulullah SAW bersabda fil jasadi mudghah. Di dalam dada itu ada segumpal darah. Wa yal qalbu. Darah yang dimaksud adalah hati. Ya, di dalam badan kita. Wa hadza laisa ma'kulan bal hiya shay'un mahsus. Ini tidak bisa masuk ke dalam akal. Bahkan ia adalah sesuatu yang bisa diindra, dirasa. Nanti kan ada perbedaan pendapat, hati itu memang di dada atau memang di otak. Wa min sama waqa'a niza' bil ulama'i syari'ah wa ulama'i tabi'ah wal falsafah. Oleh karena ini di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama syari'ah dan ahli ulama tabi'ah dan falsafat. Letak perbedaannya ialah masalah halil aqlu fid dima' awil aqlu fil qalb. Apakah akal itu di otak atau akal itu dalam hati? Nah, di mana? Akal itu dalam otak atau akal dalam hati? Niza, tawil, perbedaan pendapat masalah ini panjang. Wa tala niza'u min qadimi zaman. Panjangnya perbedaan tersebut sejak zaman dahulu. Ulama-ulama yang telah dahulu telah berbeda pendapat tempatnya di mana al-aql. Apakah di hati atau di otak? Walal Imamu Ahmad. Al-aqlu fil qalbi. Berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, akal tempatnya di hati. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahlussunnah Al-Mubajjal yang diagungkan dan dimuliakan. Sebelum berlanjut menyampaikan sedikit faedah apa yang teringat tentang Imam Ahmad ini. Beliau ketika mulai semakin tersohor, tenar. Padahal itu kan yang beliau cari. Tapi memang Allah yang menghendaki. Dengan keilmuan yang diberi Imam Ahmad, beliau menjadi tersohor, terkenal. Maka beliau mengurangi aktivitas yang sifatnya kumpul banyak orang. Yang memang disitukan wajib. Kumpul banyak orang tapi bukan apa? Bukan sampai wajib. Kalau salat jamaah ya enggak. Salat jamaah yang wajib ya beliau tidak meninggalkannya. Kecuali ada undur yang syar'i. Yang sifatnya misalkan menghadiri walimah atau menghadiri jenazah begitu. Walimah yang tidak wajib. Ada yang walimah sunnah, ada yang di sana apa? Jenazah. Tidak harus sampai ke tempat penguburan misalnya. Sekedar sholat atau langsung meninggalkan tempat. Atau enggak hadir misalnya. Baik. Dalam rangka untuk mengurangi daripada perkara ketenaran ini. Biar enggak disebut-sebut, enggak dikerumuni. Biasanya kalau ada orang yang alim, itu kan dikerumuni. Sambil ditanya, sambil dengar fatwanya, ilmunya. Maka beliau mengurangi. Demikian keadaan Imam Ahmad ketika semakin terkenal, tersohor dengan keilmuannya, maka beliau mengurangi aktivitas yang sifatnya kumpul banyak orang, mengurangi biar enggak banyak ditanya, enggak banyak dikerumuni, dan yang lainnya. Sementara yang lain, di sana ada orang yang berharta, ingin namanya disebut-sebut, dikenal, dikerumuni, ini orang dermawan, ini orang baik, maka dia bayar orang. Bayar orang untuk menyebut-nyebut namanya di tempat kerumunan yang ramai. Justru orang ini malah enggak dikenal. Yang di malah dia bayar orang agar disebut namanya si fulan dermawan, si fulan banyak menyumbang. Ini malah enggak dikenal, enggak tersohor. Imam Ahmad justru yang demikian malah tersohor. Syai'un aradahullahu taala, perkara yang memang Allah kehendaki pada diri Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Baik. Kita teruskan, Imam Ahmad mengatakan al-aqlu fil qalb. Akal itu tempatnya di hati. Walahu ittisalun fid dimagh, dan hati itu punya keterkaitan dengan otak. Punya keterkaitan ke apa? Penyambung. Kira-kira kembalinya lahu al-aql atau al-qalb? Kalau yang terdekat al-qalb. Yang terdekat. Kadang dhamir itu kembali ke yang terdekat yang banyak. Kadang yang terjauh. Maka kalau dikembalikan ke yang terdekat al-qalb. Al-qalb punya hubungan dengan otak. Kalau diartikan kalau di ke yang jauh kembalinya al-aql. Al-aql punya hubungan dengan otak. Wallahu alam. Kalau ada faedah bisa memberikan kembali ke yang dekat atau yang jauh dhamir ini tafadhal disampaikan. Wa hadha huwa madalla 'alaihi al-Qur'an. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Keberadaan hati tadi yang ada di jasad tadi, sahihnya di situ, hati yang ada di jasad. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha. Wa ainal qulub fi sudur fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-46. Tidakkah mereka mengadakan perjalanan ke muka bumi ini dengan jasadnya, jasad dan ya akalnya, berjalan mengambil ibrah di perjalanannya. Mereka memiliki hati yang dengannya, karena otak ada dalam hati tadi, yang dengannya dia berpikir. Wa ainal qulub, di manakah hati itu? Fi sudur, hati di dalam otak, hati di dalam dada. Karena akal itu di hati, maka seorang berpikir dengannya. Qala Allah Ta'ala, maka sungguhnya tidaklah buta mata, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam otak, yang ada di dalam dada itu. Fal Qur'an wa sunnah, maka Al-Qur'an dan sunnah, kilahuma yadulu ana mahal aql wa tadbiru al badan wal qalb. Kedua hal ini yakni Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa tempat akal itu dan bahwa yang mengatur badan itu ialah hati. Tempatnya akal adalah di hati dan yang mengatur adalah hati. Dan ini yang ditunjukkan oleh nas-nas yang telah berlalu. Kita lihat tafsirnya untuk memberikan gambaran lebih nyata lagi. Di dalam surah Al-Had ayat ke-46. Dalam ayat yang mulia ini kata Sa'adi rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya ila siyar fil ardi, untuk mengadakan perjalanan di muka bumi ini. Liang duru wa yaktabiru. Gunanya untuk apa? Sekedar melihat saja, melihat indahnya gunung, indahnya lautan. Tidak, tapi wa yaktabiru, untuk mengambil ibrah pelajaran. Melihat tempat-tempat yang di situ umat terdahulu dibinasakan misalnya. Baik, faqala afalam yasiru fil ardi ay bi abdanihim wa qulubihim, badan-badan mereka dan hati-hati mereka. Jadi bukan menyenangkan badan, mengistirahatkan badan bukan, tapi hatinya juga mengadakan perjalanan di muka bumi ini. Fatakun lahum qulubun yaqiluna biha ayatullah wa yata'ammaluna biha mawaqi'a ibarih. Yang dengan hati tersebut berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan di mana tempat-tempat yang bisa diambil ibrah padanya. Au adhanun yasma'una biha ay akhbarul umam amadiyin, atau dengan telinganya mendengarkan kabar-kabar umat terdahulu. Umat terdahulu di tempat inilah dibinasakan misalnya karena kufur mereka, ingkar mereka, syirik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amba'ul qurul mu'adzabin, dan berita, sama ya, akhbar ya berita, amba juga berita, kabar generasi-generasi yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa mujaratu nadhuril ain, kalau tidak begitu seorang dengan hatinya tidak bisa mengambil ibroh daripada yang telah ia kunjungi, telah ia lihat, telah ia dengar tentang umat-umat terdahulu dan azab yang mereka timpa, maka sekedar mujaratul nadhuril ain, melihat dengan mata, menjadi senang melihat tempat yang baik, menjadi sedih ketika melihat tempat-tempat yang tadi ada umat terdahulu disisa padanya, dapat azab. Sekedar melihat dengan mata saja, enggak bisa mengambil ibroh padanya, kata Syekh. Juga wasima'ul udhun, sekedar mendengar cerita, orang yang di situ bercerita, umat yang hidup saat itu bercerita tentang keadaan terdahulu itu, cerita tentang kesenangan, tentang adab yang mereka timpa. Juga wasiru badan al-khali minat tafakur, sekedar perjalanan badan yang kosong dari tafakur. Kalau hanya itu saja, maka minat tafakur wal iktibar, tidak tafakur, tidak iktibar, tidak bisa mengambil pelajaran, ghairu mufid, enggak ada manfaatnya. Kita ulangi, sekedar perjalanan badan, senang badannya melihat tempat-tempat tersebut, mendengarkan cerita-cerita, na'am, yang kosong dari pemikiran, kosong dari iktibar, tidak memikirkan, tidak bisa mengambil ibrah, maka ghairu mufid, enggak ada gunanya, siyarul fil ardi, mengadakan perjalanan di muka bumi tadi. Na'am, cuma wisata, cuma sekedar wisata saja. Wala musrun ilal matlub, enggak bisa meraih, tidak bisa menggapai sesuatu yang dituntut, yaitu kalau mengadakan perjalanan di muka bumi adalah mengambil ibrohnya. Nah, wa li hadza qala, oleh karena Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata yang buta, bisa berjalan kemana-mana, otomatis mata bisa melihat. Naam, bisa melihat. Bukan mata yang buta. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Justru yang buta adalah hati yang dalam dada tadi. Ai hadza al-'ama ad-dhar fid din. Maka buta hati inilah buta yang mendatangkan mandorot dalam agama ia. Datang mandorot pada agama yang si hamba tadi. Amal qalb alil haq, buta hati dari al-haq, enggak bisa memahami al-haq, enggak berusaha seorang mencarinya. Bahkan di masyarakatnya, di kampungnya sudah ada al-haq tersebar, tapi enggak ada kerentek hatinya untuk hadir mendengarkan al-haq tersebut. Hatta la yusahiduhu kama la yusahidu al-ama al-mar'iyat. Maka orang yang buta terhadap al-haq tidak bisa menyaksikan, tidak bisa mengambil ibrah. Sebagaimana orang yang buta matanya tidak bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh orang yang lainnya. Al-mar'iyat, sesuatu yang bisa dilihat, tidak bisa dilihat oleh orang yang memang buta matanya. Wa amma amal basar fa ghayatuhu bulghah wa manfaat dunyawiyah. Adapun yang orang itu sekedar buta mata, maka ujung-ujungnya dia enggak bisa memperoleh bulghah, sesuatu bekal, harta dan yang lainnya bersifat dunia dan kemanfaatan dunia saja. Yang biasanya sehat matanya, bisa bekerja, nyupir misalnya, dapat upah bulghah. Nah, manfaat keduniaan. Ketika buta matanya, enggak bisa nyupir lagi, juga dapat upah. Nyupir dapat upah, ketika enggak nyupir enggak dapat upah. Itu contohnya. Atau kerjaan yang lainnya lagi. Petani. Nah, biasanya bekerja di sawah, mencangkul. Nyangkul enggak lihat bisa enggak? Hah? Baik. Nah, ketika sudah buta, enggak bisa bekerja, mencangkul. Ya udah, enggak dapat yang dia cari yang sebelumnya bisa. Itu kalau buta mata. Kalau buta hati, maka tadi tidak bisa mengambil ibroh, tidak berpikir dengan sesuatu perangkat yang Allah sudah berikan, yaitu akal yang ada dalam hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini keberadaan akal di mana? Akal itu di hati. Akal itu di hati. Sebagaimana kata Imam Ahmad tadi. Al-aqlu fil qalb. Lah qalb itu di mana? Kalau tempatnya di dada. Barakallahu fikum. Pertanyaan sebelum berlanjut. Ada pertemuan kemarin dua ayat Al-Qur'an, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Maka jangan kalian dekati batasan-batasan tersebut. Ayat yang kedua, tilka hududullah, sama awalnya, tapi belakangnya fala taqtaduha. Jangan kalian melampaui batasan-batasan tersebut. Soalnya sepertinya sulit ini, perlu diselesaikan oleh yang berada di baris depan sendiri ini. Iya ya, yang baris depan sendiri. Paling ujung utara. Baik, yang pertama saja, nanti yang kedua lainnya. Yang dimaksud itu berkenaan dengan masalah apa kok enggak boleh melampaui, tidak boleh wawan mendekati. Fala taqrabuha, batasan enggak boleh didekati. Itu dalam masalah apa? Masalah? Belum nyambung? Belum paham? Kemarin kan sudah adzan, jadi sudah enggak konsentrasi. Enggak tercatat, sudah selesai di pena, diletakkan penanya, disimpan, bukunya enggak ditulis. Padahal penting. Dalam masalah apa yang boleh didekati? Sudah menjawab? Oke, biasanya keduanya itu sudah siap. Tapi saya tunjuk yang setelahnya, yang ketiga. Iya toh, yang ketiganya. Jarak satu. Ya. Dalam masalah apa enggak boleh mendekati itu? Kok enggak boleh dekat? Hah? Apa? Masalah? Belum? Belum nyambung? Sudah nyambung belum? Oh, samar. Masalah yang samar. Yang samar soalnya atau masalah? Oh, iya. Yaudah, sekarang sampainya langsung. Selang-seling ya. Kadang digangi, kadang langsung. Bisa? Sebelum berlanjut, muroja'ah terlebih dahulu. Gak bisa? Sepertinya gak bisa. Kalau bisa itu langsung berikan jawaban. Baik. jaraknya dua, karena jarak pertama sudah siap-siap, jarak ketiga pun siap-siap. Kalau jarak pertama kan apa? Mungkin aku nggak ditunjuk gangi. Yang ketiga ini, yang kedua mau siap-siap. Ternyata yang berikutnya, ketiganya. Oh iya, masalah apa kemudian nggak boleh dekati itu? Hududullah dalam masalah apa? Fala taqrabuha. Jangan kamu dekati. Ha, itu hudud. Hudud itu masalah hudud apa gitu? Ya, nggak bisa juga. Oh iya. Jarak berapa ini? Jarak tiga. Nah, tadi jarak satu sudah, jarak dua juga, jarak tiga. Nah. Satu, dua, tiga. Antum. Jarak tiga. Satu, dua, tiga. Jadi empatnya, kan jarak tiga. Dalam masalah puasa. Enggak tepat dalam masalah puasa gitu. Ah, mubtilat wa haramat. Dalam masalah yang haram-haram. Mubtilat termasuk, mubtilat saum. Nah, kalau ada mubtilat saum, jangan didekati. Mubtilatnya apa? Batalnya puasa itu. Akhirnya batal puasa. Ya makan dan minum. Nah, jangan membuat sesuatu yang menyebabkan sangat haus sekali. Misalnya apa? Olahraga lepas kontrol. Dari pagi jam 6 sudah olahraga. Sampai jam 11. Enggak istirahat-istirahat. Nah, itu termasuk sarana terjadinya apa? Mubtiratus saum, iya enggak? Enggak kuat nanti, fisiknya enggak kuat menghadapi terik matahari yang saat ini. Maka fala taqrabuha, jangan kamu dekati. Langsung fala tasrabuha aja boleh sebenarnya. Fala tubtiru, jangan kamu buka. Boleh, tapi kalau dihasilkan dengan itu adalah bi'ablaq, mubalago. Jangan kamu dekati. Sarana-sarana yang terjadinya apa? Mubtilat atau mubtirat. Asan itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang wadil lagi contohnya apa? Sampingnya langsung. Contoh yang lain lagi. Masalah? Khimar? Oh, bukan masalah itu. Itu langsung the point itu. Masalah apa? Ungkapan yang lain. Innahu fahisata wasa'a sabila. Sebelumnya apa itu? Fala taqrabu. Baik. Yang kedua. Baris pertama sudah banyak. Baris kedua lah. Tengah-tengah. Dihitung. Tengah-tengah dari kanan-kiri berapa? Yang tengah-tengah siapa? Aduh. Baik. Yang tilka hududullah yang kedua itu. Fala ta'taduha. Itu masalah apa kembalinya? Masalah kewajiban, masya Allah. Masalah-masalah kewajiban, jangan dilampaui. Contoh dalam masalah ketika hukum-hukum tentang at-talak, di situ yang mengandung kewajiban-kewajiban, jangan dilampaui. Tunaikan yang kewajiban-kewajibannya. Jangan dilampaui. Barakallahu fikum. Baik, kita teruskan. Qala rahimahullahu ta'ala fa'in qala qa'il. Alaisa rajul idza ikhtalla dimahuhu ikhtalla aqlu. Jika mungkin ada orang bertanya atau memberikan pernyataan, memberikan statement, seorang bukankah kalau otaknya asalnya ikhtalla itu mengkurut atau apa ya, sakit gitulah mudahnya. Nah, kalau otaknya sakit, bukankah juga ikut sakit pula akalnya? Gitu. Maka jawabannya kulna bala, kata saya. Betul. Ketika otak, ketika akalnya sakit, otak, nah ketika apa? Dimahu otaknya sakit, ya otomatis akalnya yang dia gunakan untuk berpikir juga sakit. Fungsinya tidak 100%. Lakin lama ni an yakuna aslu akal fil qalb. Maksudnya gini. Nah, itu kalau otaknya sakit, akalnya kan sakit pula gitu loh. Sakit pula. Mau memberikan kesamaran. Ini yang berkata kira-kira grup siapa ini? Yang berdapat apa? Yang akal di hati atau akal di otak? Yang menyatakan ini. Statement ini. Statement apa namanya? Statement. kelompok yang menyatakan akal itu di dalam otak. Gimana ini kalau otaknya sakit, akal ikut sakit enggak? Kata saya, iya ikut sakit. Kemudian beliau saya menyebutkan keterangannya. Tidak mengapa atau akan tapi tidak ada halangan untuk tetap kita nyatakan aslinya tempat akal ya di hati. Walaupun otaknya sakit, akal ikut sakit. Tapi tidak mengapa, akal tetap di hati tempatnya. Thumma yasduru al-awamir ilal mukh. Kemudian bersumber. Yasduru al-awamir, bersumber perintah-perintah ke otak. Dikirim. Perintah akal itu dikirim ke otak. Min ajli antudiro hadil mamlakah al-adhimah. Agar bisa apa berjalan secara normal. Kesatuan kerajaan di badan kita ini. Ada kerajaannya. Kerajaan yang besar ini. Mamlakah al-adhimah. Dibahasakan dengan kerajaan. Tubuh kita ibaratnya kerajaan. Hatinya itu sebagai apanya? Rajanya. Sebagai rajanya. Dikirimlah perintah-perintah melalui otak tadi. Li'ana jasadil insa mamlakah al-adhimah fiha min jami'il alat. Karena jasad manusia tersebut adalah sebuah kerajaan yang besar. Padanya di dalam kerajaan tersebut min jami'il alat. Banyak dari sekian banyak alat-alat. Perangkat-perangkat. Nama kerajaan yang memiliki sesuatu yang banyak. Perangkat-perangkatnya ada di situ. Wa adunu ba'dukum ya'rifu ana fi badani hadidan. Boleh dicontohkan perangkatnya apa saja. Aku berprasangka sebagian kalian mengetahui bahwasanya di badannya itu ada besinya. Perangkatnya berat besi. Kulul mawadi mawujudatun fil badan. Yang tembaga enggak disebutkan. Tembaga atau apa bentuknya. Seluruh materi-materi, perangkat-perangkat ada dalam tubuh kita, dalam badan kita. Wa kulul ma'adin mawujudatun fil badan. Setiap sesuatu barang tambang, al-ma'adin, itu ada dalam badan kita. Ya tembaga, apalagi ma'adin itu tersebut. An-nas atau al-insan kal ma'adin. Manusia itu ibarat sesuatu barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idha faquhu. Yang baik di antara mereka di masa jahiliyahnya akan baik pula di masa islamnya ketika dia memiliki kebaikan. Sahihnya an-nas kal ma'adin. Manusia adalah seperti barang tambang. Di dalamnya memang ada sekian banyak apa materi-materi pertambangan. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa fil ardi ayatun. Ayatul atau ayatun. Terserah mau baca ngikuti waqaf atau ngikuti wasl. Atau ngikuti tajwid atau tidaknya. Oh iya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di dalam tanah bumi ada ayat tanda-tanda lil muqinin. Wa fi anfusikum, juga di dalam jiwa-jiwa kalian ada tanda-tandanya, ayat-ayatnya, ma'adinnya, begitu. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Al-Dzariyat ayat ke 20 dan 21. Oke, di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ada, cuman enggak saya bawa. Secara makna saja, di dalam bumi ini, yang barang tambangnya sekian banyak isinya, ada air sungai, ada air laut, di dalam bumi sekian banyak tambang-tambang, ada tambang emas, ada tambang besi, ada tambang tembaga, ada tambang batu bara, dan seterusnya, di dalam perut buminya, di muka, di daratan, di lautan, aneka ragam, bentuk ikan-ikan menghasilkan untuk rezeki bagi manusia. Itu adalah ayat bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak punya akal, bisa enggak berpikir? Enggak bisa berpikir secara jernih, secara murni, mengakui. Kemudian berarti di situ adalah ada khaliknya. Yang mana ini adalah tauhid rububiyah. Setelah itu melazimkan untuk seorang bertauhid al-uluhiyah. hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, zat yang menciptakan dia dan yang menciptakan makhluk yang lainnya, dan Allah berikan rezeki dari itu semuanya, rezeki yang bisa dilihat langsung atau yang masih terpendam dalam bumi sana. Berjalannya matahari di muka bumi ini yang bermanfaat sangat besar sekali bagi kehidupan manusia. Peredaran bulan, turunnya hujan, dan seterusnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga dalam jiwa-jiwa kalian, apa kalian tidak melihat sangat sempurnanya? Fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan maslahat kehidupan ini, maka di tubuh manusia sudah siap untuk menjalankannya. Perintah dari hati. Tangan yang bisa untuk memberi, mengambil, meraih, menggapai. Ya kan? Baik. Bulu-bulu yang ada di hidung, rambut-rambut tersebut, menyaring, yang akan kita hirup, yang masih kotor. Ya apa tidak? Fi asni takwim. Menghadap pun sudah sesuai. Mengarah ke arah ke bawah. Coba bayangkan, ketika hujan, kalau hidungnya enggak menghadap ke bawah itu gimana? Iya. Mulut, kapan saat untuk dibuka? Nah, ketika makan, mau apa? Masukkan makanan, dia dikomando oleh raja, yaitu hati, untuk membuka. Iya enggak? Iya kan? Nah, saatnya dibuka kapan, saatnya ditutup kapan? Baik, pada diri kalian, itu masih sedikit bagian yang luas dan banyak tentunya ahli tafsir yang menguraikannya. Baik, kita teruskan. Hadza al-jasad huwa daulatun fil waqi. Maka ini badan, jasad manusia itu, dia adalah negara. Kenyataannya adalah sebuah negara. Daulah, tadi adalah mamlakah, kerajaan, sekarang diungkapkan dengan daulah, negara. Fala budalil malik ala diyudiru min junudin. Maka namanya kerajaan, namanya negara, butuh seorang raja. Butuh seorang pemimpin yang akan mengatur sekian banyak tentara yang ada di bawah kekuasaannya. Fal mudiru al malik, maka yang mengatur adalah raja. Yang mengatur adalah raja. Wa huwa al qalbu, rajanya siapa kalau dalam tubuh manusia? Al-qalbu, hati. Hati itulah rajanya. Wal-junudu, tentara siapa? Ad-dimagh wal-a'dha. Tentara, dia punya anggota, yaitu dimagh, otaknya, dan anggota tubuhnya, itu yang menjalankannya. Sesuai dengan perintahnya. Tendang itu, yang telah menendang kamu. Yang perintah siapa? Raja. Tahan, jangan ditendang. Nah, sebaliknya. Fa'akrabu mayakulu fi tasawril masalah anna asat tadbir fil qalbi wal mukhu musa'id. Maka sebagai bentuk untuk mendekatkan pemahaman, memudahkan penginderaan dalam masalah ini, kita nyatakan permasalahan atau gambaran ini adalah asal-usulnya pengurusan ada dalam hati. Di proses itu. Mau merintahkan apa? Wal mukhu musa'id. Otak itu membantu. Otak membantu. Oke. Fa in qala qail. Yang kedua kalinya, kelompok yang menyatakan akal dalam dalam otak menyatakan at-tasawwur al-ma'ruf. Ana tasawwur yakunu fi ra'us. Gambarannya sekarang memang sudah biasa kita kenal. Gambaran apa ya, ilustrasinya itu adalah otak, ada dalam otak, ada dalam kepala, di dalam kepala. Penggambaran sesuatu ada dalam kepala. Kalau berpikir kayak megang gini kan. Otaknya berpikir, otaknya. Padahal di sini yang dipegang sebenarnya gini. Iya, di kepala kita memang tergambarkan. Kalau yang sudah hafalnya sudah banyak itu kan seolah-olah di depannya ada tulisan. Kita itu melihat kan seolah-olah walaupun enggak melihat, ditutup usapnya. Atau gini kan enggak bisa. Nah, seolah-olah kan membaca kan yang hafalan itu. Ada dalam. Itu otak kita yang bahasa mudahnya itu apa? mata melihat enggak, enggak melihat ke situ enggak. Cuma bayang-bayang kok, remang-remang, bukan ilustrasi aja. Gambarnya enggak ada. Qurannya di sini itu enggak ada. Misalnya enggak bukan ngimami kan, berdiri tegak gitu kan. Ini seolah-olah ada tulisannya. Apa namanya itu gambarannya? Yang merasakan membayangkan ada tulisan padahal enggak ada. Itu kepala kita kan? Nah, kepala kita. Oh iya, itu maksudnya. Yakunu firros, anatasawur yakunu firros. Gambaran yang mau dibaca itu ayat-ayatnya. Nah, baris pertama, baris kedua itu adalah apa? Kepala kita, di dalam kepala. Yakadul insanu yulmisuhu lamsan. Yang seolah-olah hampir-hampir saja manusia itu adalah apa? Bersentuhan langsung dengan ayat Quran yang mau dibaca. Misalnya, itu masalah ayat. Kalau masalah duit ya, yang merah berapa, yang biru berapa. Aku masih ingat nyimpannya di dompet itu, merahnya itu 10, yang biru cuma 1, hijaunya 2. Misalnya. Ingat. Padahal enggak melihat kan, masih ingat saja, kebayang. Iya kan, di otak kita. Baik. Nah, itu adalah seringnya kepala yang menstimulus, apa namanya. Enggak paham, istilah bahasa apa itu. Baik. Lihat keterangannya. Fayuqalu na'am, iya. Memang benar, gambaran itu bukan di sini. Ini membayangkan dadanya, membayangkan tulisan ada berapa, enggak. Tapi memang kepala. Baik, iya. Kemudian digambarkan, diberikan gambaran yang lebih mudah lagi. Sekretir al-Malik, sekretir, itu sekretaris. Diartikan sekretaris, juru tulisnya. Kalau bahasa dulu, juru tulis. Kalau di desa, pak cariknya. Gitu kan. Sekretir al-Malik, ya'malu al-mu'amalat, wayumahisuha kebalik wayumahisuha betul wayudakkihuha sekretaris raja para orang-orang yang pembesar kerajaan yang ditugasi masalah tulis-menulis diwan penulisan dia bekerja lalu yumahisuha menelitinya wayudakkihuha menguji atau meneliti menyelidiki itu makna yumahisuha yudakkihuha diteliti. Siapa yang berhak misalkan mau ngutus ke arah mana ditulis di situ diteliti dari sekian banyak 10 orang diajukan misalnya dewan inilah dewan sekretaris yang meneliti mengusulkan itu baru setelah itu suma ibasu biha ilal malik yang telah dia tulis tadi dibawa ke raja minta persetujuannya tujuan atau enggak rajanya min ajri atauki fayuqa agar ditandatangani. Fayuqa lalu ditandatangani setuju. Nah, udah itu hasilnya. Nanti utusan akhirnya tetap raja. Sekretaris hanya sekedar merumuskan kurang lebih gitu, merumuskan nah, melalui penelitian, pertimbangan dan yang lainnya dengan anggota sekretaris. Setelah itu dibawa ke raja, minta datangkan persetujuan daripada raja. Waman yanfat. Setelah itu keputusan tersebut diberlakukan untuk siapa? Al junud yang menjalankan. Tentara nanti misalkan tugas kemana? Ya tentara itu yang ditugasi. Sudah masuk Isya ya. Baik, sampai situ. Baik, keputusan raja yang menjalankan adalah al-junud. Serang daerah sana misalnya. Atau tahan, atau tarik pasukan yang di sana. Tentara yang sudah bertugas ditugaskan. Atau kirim bantuan ke sana. Isinya daripada yang ditetapkan sekretaris, kemudian ditandatangani raja tadi. Kirim sumbangan misalnya. Sudah berangkat tim. Siapa yang membawa? Ya, junud itu sebagai gambaran saja. Mungkin gantinya junud yang lainnya. Sopir yang ditunjuk untuk mengantarkan bantuan tadi. Barakallahu fikum. Masih tersisa sebelum nanti berpindah kepada keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga taklik beliau di halaman-halaman berikutnya yang lumayan masih panjang. Barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.